an laha sifat, sifat yang punya lawan. Pertama hams, istilah yang terbahasa adalah tersembunyi. Fala tasma'u illa, fala tasma'u illa hamsa. Nah, hams. Sedang menurut istilah adalah mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf karena lemahnya patokan dalam makhraj. Patokan di sini adalah sandaran. Nah, sandaran. Kita lihat sekarang deh sebelumnya yang hurufnya ada 10. Singkat hasahu syakhsun sakat. Anda lihat sekarang fa. Fa letaknya di antara, jadi tidak nempel. Fa, fa antara. Nah, jadi tidak betul-betul nempel, menyandar secara betul, tidak. Lain halnya dengan to, to yang menempel secara langsung. Ba, misalnya nempel, sehingga apa? Lebih kuat sandaran dan patokan, sebenarnya lebih kuat. Aidan ha, ha. Nah, mau nyandar kemana? Ya enggak, sandarannya kemana sekarang? Ha. Nah, sulit. Aidan sa, sa, sa. Tidak boleh sa. Nah, harus di antara sa, sa. Aidan ha. Enggak ada sandaran di situ. Wa sya aidan, sya. Naam, wal kha wa sa aidan tidak nempel sebagaimana ba yang jelas ada sandaran secara kuat. Wa sa dan sa antara situ. Sa naam taraf lisan ma'is ma'amal ma baina thanaya al-ya wa sufla. Sa, sa, sa, sa, so, edon, waka tidak nempel ke atas. Lain hanya dengan lo, lo lebih ada sandaran daripada ka. Waca, edon, yang mengucapkan dengan ta malah keliru. Antara ta, ta, namun tidak boleh takalluf ca, ti, tu, ada takalluf. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Khusus dua huruf ini, ini suara agak tertekan. Ta, ga, ini agak tertekan. Nah, ada sifat jahar di situ, suaranya tertekan. Ta, ga, nah, tidak boleh ga. Nah, ta. Mafhum, patokan tahu, patokan atau sandaran. Sandaran. Jadi kalau misalnya do ada sandarannya, sandarannya kemana? Sandarannya kemana do? Banyak adras, wa'idun an-nab, wa'idun an-nab, as-sanaya, do, wa'idun. Mana? Lain atas nyandarnya kuat. To misalnya, to nempel ke usul asanaya. Edon nempel ke lisah. To, to, to, banyak lebih kuat dan tertahan nafasnya, tertahan nafasnya. Jadi kalau ini karena enggak ada sandaran sehingga lebih lemah. Wal jahr menurut bahasa adalah jelas, sedang menurut istilah adalah tertahannya nafas ketika pengucapan huruf karena kuatnya patokan atau sandaran dalam makhrajnya, yang hurufnya adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf hams, kecuali huruf hams. A misalnya. A lain halnya dengan ha ha a. Ada sandarannya situ. A a. Nah. Terasa enggak? Terasa? Ba. Kalau ini jelas ba. Nanti tidak boleh ba. Batabe. Batabe. Ini sandarkan a, ini juga a. Kalau tidak boleh diucapkan tuminun. Ada qiraah di sana. Nah, ya hamzah yang demikian tidak boleh diucapkan. Kalau di sana qiraah waras pakai syurut. Syurut bagaimana dibaca dengan ibdal. Baca dengan ibdal itu harus dari fi'il ats-tsulatsi. Nah, wa fi fa al-kalimah, fi fa al-kalimah, wa amma fi wasil kalimah aw fi naam ain al-fi'l la takun illa thalath aw thalath kalimat, illa thalath kalimat al-dhib wal-bir wa-bis. Nah, kecuali tiga ini aja yang boleh dibaca dengan ibdal, khusus pada ain al-kalimah di tiga. Nah, tiga apa? Di ain al-kalimah tiga kalimat, yaitu dhib, kemudian bis, bis, dan apa? Al-bi'r. Saya membaca dengan al-dhib, al-bis, al-bi'r. Nah, hakan. Kemudian jumhur, walaupun di sana juga ada lain, ada qiraah as-Susi yang selalu setiap hamzah yang disukun diganti dengan ibdal. Setiap hamzah yang disukun diganti dengan ibdal. In takunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamun. Nah, pakai dal semalikan di semuanya. Setiap hamzah yang disukun. Mutlak. Mutlak ini kalau asusi. Kalau waris pakai surut tadi. Syaratnya di fa es kalimah. Fa'il kalimah yu'minun aslinya apa? Asfilnya apa? Amana. Nah, dibanding dengan diganti dengan amana, yu'minu, iman. Kalau kalau ahwas malah tidak pakai kaidah. Kenapa dibolehkan baca iman? Kenapa enggak dibaca dengan iman sebagaimana sebelumnya? Dan juga aman. Kenapa enggak dibaca dengan aman sebagaimana tu'minu? Enak. Kalau waras enak. Amana, yu'minu, iman. Ganti semuanya. Mafhum? Ini belum belajar. Nah. Lahu kesulitan. Maka tidak ada, tidak ada qiraah khas nasim. Nah, kecuali beberapa tempat yang sudah kita, nah insyaallah nanti pada pembahasan setelahnya. Ada hamzah di awal seperti idalli wala taftinni. Aidan iti bi qur'anin ghairi hadha. Ituni bi kitab. Nah, tidak boleh dibaca dengan haulayyalihah, tidak boleh. Harus tahqiq di situ. Karena kuatnya sandaran haulayyalihah. Demikian juga anzartahum, tidak boleh. Anzartahum biasanya sawa'un 'alaihim anzartahum, Tidak boleh, harus tahqiq. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yu'minun, kuat sandaranya. Faham dah ya? Mafhum al-kalam. Diam berarti belum paham. Nah, kalau diamnya enggak jadi. Jadi paham yang demikian, kelihatannya belum paham. Ya, sekali lagi Hamzah Hafsan Asim Ikra Jumhur tetap dibaca dengan tahqiq karena kuatnya sandaran. Di sana ada qiraah. Setiap hamzah sukun dibaca dengan ibdal, khusus qiraah Susi. Wa aidan qiraah hamzah fi hadil waqf. Hamzah fi waqf. Nah. Kemudian kalau warsh punya syurut. Warsh khusus pada fa al-kalimah. Nah. Seperti amana yu'minu, amana yu'minu iman. Contoh lain apa? Adam. Contoh lain apa? Adam ta'lamun. Nah, contoh lain. Ta'kulun, akala ya'kulu. Nah, contoh lain. Naam, ya muru, amara ya muru, ya muru. Kalau susi mutlak fil basa. Naam. Hamzah fi hadil waqf faqat. Kalau di wasl, naam, al-ba'sa, al-ba'sa, fil-ba'sa, iwad-dharra. Kalau berhenti, fil-ba'sa, fil-ba'sa, fil-ba'sa. Tidak pakai hamzah terakhirnya, ulang. Dan yang hamzah tadi diganti dengan ibdal, ibdal, naam, hamzah. Warsh khusus pada fa al-kalimah. Kemudian susi dari mutlak wa hamzah fi hati al-waqf. Kemudian warsh tambah lagi. Adapun di ain al-kalimah khusus pada tiga kalimat. Tiga kalimat al-dhi'b wal-bi'r wal-bi'is. Masih lagi tidak boleh kalian baca dengan ibdal fil ba'sa di badan fil ba'sa kira wars kira hafsa nasib kira hafsa nasib. Ini agak rumit, agak rumit ya, enggak. Yang lainnya sudah mulai bingung. Kemudian kita urut saja. Hamzah wal ba wa ta wa tha wal ja. Nah, jim sekarang. Jim tidak boleh ada aliran nafas. Nah, karena tidak ada di sifat itu sifat al-hams. Maka yang memakai dengan ja. Nah, sebagaimana orang Jawa bilang jajan, jajan ada khata. Ja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Ar-rajim, alir nafasnya. Ar-rajim, ar-rajim. Jim. Wa ha wa kha hams. Wa da wa za. Da wa za. Za di situ tetap bertahan karena masih ada sandaran za, walaupun sandarannya sangat lemah. Za la, walaupun sangat lemah, tetap tidak boleh dilepaskan nafasnya. La, da, apalagi da, da. Nah, kalau diucapkan dengan du, du, tambah keluar. Du, ya enggak, duduk. Keluar enggak nafasnya? Tambah keluar. Banyak-banyak dari kalangan salafiyun yang memakai dengan alhamdulillah, alhamdulillah, tambah keluar di situ. Karena menempelnya kemana? Ke lisah. Du. Kalau alhamdu malah enggak. Enggak keluar. Selain salah dalam makhraj, ini juga salah dalam sifat. Kalau diucapkan dengan du. Du. Du. Nah. Taib. Ra. Ra. Lemah juga. Akan tapi tahan. Ra. Ra. Karena punya sandaran. Waza. Za. Nah. Nanti dia boleh ucapkan dengan za. Za. Ada hamas di situ. Za. Za. Za. Tertahan. Bukan berarti tidak keluar nafas. Bukan. Tapi tertahan. Za. Tidak boleh. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Zi. Zu. Yang za. Zi. Bedakan antara za, zi, zu dengan za, zi, zu. Beda keduanya. Wasa, wasya, na, wasa, wadha. Dha, na, sa, sa, sya, sa, hamas. Wadha, tidak keluar situ. Karena kuatnya. Sandarannya keberapa aja itu? Adras. Kemudian enam. Ini apa lagi? Enam. Ini namanya abbahik. Yang sini. Ini namanya abbahik. Tersenyum kalau di sini giginya agak maju sedikit lebih manis. Iya enggak? Enam abbahik. Oh, yang dua depan ini namanya apa? Sanaya. Jadi sini yang depan dua namanya apa? Sanaya. Sampingnya ad-dhahik. Sampingnya lagi ini apa? Anyab, nab. Nah, taring yang kuat di situ. Dan setelahnya ini adras. Nah. Walaupun pengetelakan adras itu yang paling belakang, tapi bisa pula disamakan di situ. Mulai nab, nam ke belakang. Nah, dinamakan dengan adras. Sebagian ahli mengatakan demikian. Karena sulit untuk mengucapkan nam sampai ke gigi paling belakang ini. Bisa tidak mengucapkan demikian? Lisa, lidahnya ke belakang. Tidak. Bisa nempel tidak? Bo. Nam, sulitan. Bo. Kemudian to, to. Makanya tidak sebagaimana orang Brebes mengatakan to. Nah. To. Nah. To. Baik. To, ti, tu, ba, to. Demikian. To, ti, tu, ba, to. Agak meluas di sini. Baik, berikutnya. Ta wa la. La aidan ada sandaran sebagaimana la. La li lu dal. Demikian. La li lu dal. Ingat, jangan dilepaskan. Lepaskan ini za. Ada lagi karena ditulis dengan zh jadi za. Nah. Zalamu. Makanya saya pikir. Nah. Saya pikir. Nah, fakkara yufakkiru pikir. Nah, saya pikir. Nah, dengan AYD ini justru merusak. Lihat, antum lihat bagaimana teman-teman dalam mengucapkan zalam jadi zalam. Al-lazina dari al-zina. Alat zina apa? Iya enggak? Alat zina. Nah, ya muskilah nah. Taib. Wa. Taib. Wa. A. A. Edon kuat di situ. A. A. Lain hanya dengan ha, a, walaupun sama-sama di situ, tapi lebih kuat sandaranya. A, a, karena lebih masuk, pengucapannya lebih masuk. A, lebih masuk atau keluar, sebagaimana ha. Malah masuk, iya enggak? A, masuk. Seakan-akan kalian memasukkan malah, memasukkan udara. Seakan-akan begitu. A. Kalau dikeluarkan a, malah begitu. Lain hanya dengan ha, malah mengeluarkan di situ. Kalau masukkan lebih kuat. Karena masukkan tadi. Kalau tidak boleh diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. A lebih masuk. Karena a-nya memasukkan di situ. Kalau ha malah mengeluarkan. Wa gha. Gho. Tidak boleh gho. Ghairil maghdubi ghairi dan gho, gho ditahan. Waqa ayatun waqa. Dan kalau ka, ka nah, tidak sebagaimana bahasa Indonesia ini dengan kata jadi hamzah. Kenapa tidak ucap, diucapkan apa? Kata ya enggak. Makanya bahasa palsu. Nah. Kaf kenapa menjadi hamzah? Kata. Nah, kakak, kakak tidak kakak. Seharusnya kakak. Nah. Kakak mau kemana? Nah, itu. Nah, termasuk bahasa Inggris. I dibaca I. Ya enggak. Ai. Bahasanya bahasa palsu. Masuk di sini juga bahasa palsu. Kenapa jadi? Nah, tidak ada pembahasan di sana. Saya harif. Harif mau musafir ini. Tidak ada pembahasan dalam bahasa Indonesia kaf menjadi a. Kakak. Kakak. Nah. Menjadi kakak. Nah. Bahkan yang lebih jelek adalah orang-orang Jakarta. Ya. A ditambahi kaf. Nah. A ditambahi hamzah yang sukun. Mau kemana? Mau kemana? Nah. Itu orang-orang Sunda juga. Nah. Nah. Ditambah semuanya. Tua, hamzah sudah tua. Nah. Tua ditambahi. Tidak ada dhabt situ. Kalau lugah Arabiah dhabt. Itu terus berlangsung, huruf-hurufnya terus berlangsung. Baik. Agha fa. Fa itu mengalir fa. Maka tidak berubah. Sebenarnya kita berpikir. Tapi kenapa berubah menjadi pikiran? Tidak pikiran. Masih berpikir atau berpikir? Sudah mulai berubah sebagian. Berpikir menjadi berpikir. Nah. Padahal kalau dirubah menjadi pa bisa menjadi ba. Berpikir. Nah. Berpikir artinya bergadis. Bakara. Atau bagi-bagi. Bik. Iya enggak? Nah. Jadi biker. Baik. Fa, kaf, kaf. Nah, lam, lam itu punya sandaran. La, la, ma, ayaton, karena menempel di situ. Wana, ayaton, wawa, wesel wa, tertahan. Wa, ya boleh. Wa, karena lebih memasukkan di situ. Wa, wa, menahan. Ya boleh. Walladina, walladina aman. Ayaton, ya. Ya, ya ayyuha, tidak boleh ya ayyuha. Waktunya habis. Mafhumul kalam.